إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد عباد الله جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله pada jasad manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahui dalam jasadmu ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, soleh, maka berpengaruh menentukan akan soleh pula, akan baik pula seluruh jasadmu yang lain. Namun jika dia rusak, fasid, jelek, maka berpengaruh pula akan ikut rusak dan jelek seluruh jasadmu yang lain. Dan ketahui segumpal darah itu adalah kalbu. Karena dia menentukan kesolehan atau tidaknya jasad manusia kita semua yang hidup. Maka tentunya perhatian kepadanya harus lebih, pembenahan untuknya harus lebih diprioritaskan, lebih dari segala-galanya. Kalau untuk jasad kita saja perhatian kita begitu besar, kepedulian kita sangat dalam, sedikit saja kita sakit jasad, entah itu sakit perut, batuk, flu, atau yang lainnya, sakit gigi, segera kita mencari dokter untuk dibenahi, disembuhkan, diberi obat, karena kita tidak ingin berlama-lama dalam penyakit itu, rusaknya jasad karena penyakit yang dia derita. Maka sesungguhnya pengobatan, pembenahan kepada kalbu jauh berlipat-lipat ganda lebih penting daripada pembenahan jasad. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal itu karena jasad kita baik tidaknya ditentukan oleh kalbu. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, utlub qalbaka fi thalathati mawatin, perhatikan kalbumu dalam tiga perkara. Perhatikan seperti apa kondisi kalbumu, bagaimana keadaan kalbumu dalam tiga urusan ini. Kalau dalam keadaan baik, maka pertanda alamat baik kalbumu itu yang berpengaruh kepada baiknya jasadmu semua. Tapi jika itu rusak, segera berbenahlah. Yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim, inda tilawatil Quran al-mautinul awwal, dalam membaca Quran. Artinya bagaimana perhatianmu untuk membaca Quran, semangatmu dalam membaca Quran, kemudian saat membacanya tadabbur terhadap ayat-ayatnya, berusaha memahami apa yang Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya. Jika itu berita, kabar, segera dia imani kebenarannya tanpa sedikit pun ragu. Jika itu perintah, segera dia berusaha mengamalkan. Jika itu larangan, segera dia menjauhi sejauh-jauhnya. Tadabbur ayat-ayat Quran menambah iman dan kuat akidahnya. Perhatikan bagaimana kalbumu dalam tilawatul Quran dalam setiap hari. Berapa lama, berapa banyak ayat yang kita baca dari Quranul Karim. Bagaimana tadabbur kita terhadap Quran ini? Pengaruh kalbu akan baik atau tidak banyak dipengaruhi oleh tilawatul Quran. Maka perhatikan saat baca Quran, bagaimana kepedulian kita terhadap Quranul Karim. Berapa lembar Quran kita baca, berapa banyak ayat, lalu bagaimana kita mentadaburinya. Al-Mautinus Tsani, yang pertama ini Allah menyebutkan celaannya kepada mereka yang tidak tadabbur terhadap ayat-ayat yang dia baca. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak tadabbur terhadap ayat-ayat Qur'an? Atau memang kalbu mereka telah terkunci? Sebagian orang mungkin membaca, bahkan mungkin khatam dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi bagaimana tadabbur dia terhadap ayat-ayat itu? Apa yang dia fahami dari ayat yang dia baca? Dan bagaimana pengaruh itu terhadap akidah dan imannya? Al-Mautinu Tsani, perkara yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, inda majalis dzikr, di majlis-majlis dzikir, yaitu majlis ilmu. Bagaimana semangatmu mendatangi majlis ilmu? Karena di situ dipelajari ayat-ayat Quran, bagaimana penafsirannya yang benar. Di situ dipelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pemaparan para fuqaha dan ulama terkait hadis itu. Majalisul dzikir. Seberapa semangat kita mendatangi majlis ilmu itu? Bagaimana ilmu yang kita pelajari di majlis itu merubah kehidupan kita atau sebaliknya? Apakah benar ilmu yang kita datangi itu membenahi kehidupan kita, sehingga membenahi amal ibadah kita, membenahi akhlak dan budi pekerti kita, membenahi tindak tanduk, tutur kata, sikap dan amal perbuatan kita atau tidak? Perhatikan kalbumu, karena kalbu banyak terbenahi dengan ilmu yang diajarkan di majlis-majlis ilmu. Bagaimana kalbumu terhadap majlis ini? Seperti apa perhatian yang kamu berikan untuk mendengar, untuk faham dan belajar ilmu agama? Al-Mautinu Thalith, perkara yang ketiga. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, indal khalawat, ketika Anda seorang diri, tidak ada orang lain bersamamu, hanya kamu dengan Allah. Saat itu seperti apa kalbumu? Bagaimana rasa takut kita kepada Allah? Dzunubul khalawat, terkadang seorang hamba melakukan kemaksiatan dan dosa saat dia sendirian. Mungkin saat bersama orang lain, ada yang bersamanya entah siapa itu, masih terhalang, masih tercegah dari dosa ini dan maksiat itu. Tapi saat sendiri, bagaimana kalbunya, rasa takutnya kepada Allah. Seorang mukmin akan takut kepada Allah dan memohon kepada Allah untuk diberi rasa takut kepadanya saat dia sendiri maupun saat bersama orang lain. Dalam hadis yang Rasulullah ajarkan doa, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Aku memohon rasa takut kepadamu ya Allah saat aku sendiri maupun saat bersama orang lain. Kalbu banyak terbenahi dengan rasa takut kepada Allah justru saat sendiri, saat tidak ada orang lain melihat dia mau berbuat apa bisa dia lakukan saat itu dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka dipupuk rasa takut itu kepada Allah di dalam kalbu saat sendirian, terutama banyak membantu untuk solehnya kalbu. Tiga perkara saat membaca Quran dan tadabbur kepadanya serta pengamalannya, saat mendatangi dan belajar di majelis-majelis ilmu, dan yang ketiga saat orang sendirian. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jika kalbumu hidup dan terbenahi dalam tiga perkara ini, tiga tempat ini, maka bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah karena dia yang memberi taufik kepadamu sehingga terbenahi dan jadi soleh kalbumu. Namun na'udzubillah, jika kalbumu belum juga terbenahi dalam bacaan Quran, bahkan semangat membaca pun tiada, apalagi untuk tadabbur, apalagi untuk mengamalkannya. Mungkin dibaca tapi tidak ada tadabbur terhadapnya. Mungkin dibaca tapi tidak ada pengamalannya dalam kesehariannya. Tidak merubah gaya hidupnya. Tidak ada perubahan, tidak terbenahi kalbumu saat mendatangi majelis ilmu. Bahkan semangat untuk mau datang mendengar pun tiada. Tidak ada kepedulian untuk mendatangi tempat diajarkannya ilmu di situ. Ataupun kalau dia dengar, kalaupun dia pelajari, tidak efek pada dirinya. Tidak merubah akhlak buruknya, amalan jeleknya. Demikian pula saat sendiri, tidak ada rasa takutnya kepada Allah sehingga dia lakukan ini dan itu dari bentuk-bentuk maksiat. Jika ini yang ada, kata Ibnul Qayyim, segeralah berdoa, memohon kepada Allah, mintalah kalbu yang hidup, karena saat itu kalbumu telah mati walaupun kamunya masih hidup bernafas. Walaupun manusianya masih melihat dan mendengar, tapi kalbunya telah mayit, telah mati. Tidak terbenahi dengan tilawatul Quran, tidak terbenahi dengan ilmu syar'i, tidak terbenahi dengan rasa takut kepada Allah saat dia menyendiri. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ibadallah, jamaah sekalian, salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terpenting dan segala-galanya bagi kita adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan untuk itu kita dihidupkan, untuk itu kita diciptakan oleh Allah untuk taat beribadah kepadanya, mentaati sunnah ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu yang kita pelajari, kenikmatan, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya semua itu menjadi wasilah membantu kita untuk semakin dekat kepada Allah, taat beribadah. Dan itu pertanda seorang hamba yang dirahmati oleh Allah, pertanda kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhiratnya, saat dia menggunakan segala yang Allah berikan padanya untuk ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasulnya. Semakin dia berilmu, semakin dia berharta, semakin dia kuat, semakin dia dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun celaka dan pertanda bahaya besar jika seorang hamba sebaliknya, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah harta bendanya, dengan itu semakin jauh dia dari Allah, semakin dia banyak melanggar syariat Allah, semakin dia banyak meninggalkan dan menyalahi tuntunan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk semakin taat dan dekat kepadanya, diberi kekuatan untuk kita semangat mengamalkan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was-sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana wulata umurina, Allahumma arzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma la tuwalli alaina shirarana, Allahumma la tuwalli alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Allahumma man arada bina wa bibiladina su'an aw syarra fa'ashghilhu binafsih wa rudda kaidahu fi nahrih innaka qawiyyun azizun duntiqam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.